Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas limpahan rahmat dan ni'mat yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dan sungguh rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya, apalagi membalasnya dengan ibadah dan ketaatan. Ketahuilah bahwa ibadah dan ketaatan yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita tidak seberapa dibanding besarnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan gini. Maha suci Allah, Maha pengasih dan penyayang Allah, yang tidak menjadikan ibadah adalah dalam rangka membalas kasih sayang Allah, membalas rahmat dan nikmat dari Allah, mengganti dan membayarnya. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan bisa membayar rahmat dan nikmat Allah dengan yang sebenarnya dan sepantasnya untuk kita bayar dengan ibadah dan ketaatan. Sungguh, ketaatan kita sangatlah teramat minim dibanding besarnya anugerah dan karunia Allah yang selalu Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kepadanya dan memuja dan memujinya, dan tidak melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi untuk umat terakhir sekaligus Nabi terakhir untuk umat terakhir, yang mana tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Kalau Nabi tidak ada, maka otomatis Rasul pun tidak ada. Karena Rasul posisinya lebih tinggi daripada Nabi. Maka ketika tidak ada Nabi, Rasul pun tidak akan ada. Karena setiap Rasul adalah Nabi, dan tidak semua Nabi adalah Rasul. Ketika Nabi Muhammad mengatakan tidak ada Nabi setelahku, maka tidak ada juga Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah yang wajib untuk dijadikan akidah oleh setiap muslim dan muslimah. Dan barang siapa yang meyakini ada seorang Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yakin dengan keyakinan yang ada di hatinya, maka keyakinan itu bisa membuat dia kufur, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat meyakini kufurnya orang-orang yang meyakini Musailamah sebagai Nabi, yang meyakini Tulaihah sebagai Nabi, yang meyakini Sajah sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan mereka bukan lagi orang-orang muslim. Demikian juga halnya dengan siapapun yang mengakui kenabian seseorang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad, dia bukan muslim, dan dia tidak boleh digolongkan kepada umat Islam, karena mereka adalah orang-orang kufur atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini insyaallah hanya sampai waktu isya, karena ada sesuatu yang harus kita hadiri ba'da isya insyaallah ta'ala. Bab kita pada malam hari ini memasuki babu rajmil yahudi ahli zimmati fi zina. Bab merajam orang Yahudi ahli zimmah di dalam masalah perzinaan. Pada bahasan yang lalu, kita membahas masalah tetapnya hukum syariat, yaitu hukum rajam bagi orang yang berzina dan telah memiliki suami atau istri, muhsan. Sekarang masih masalah rajam, akan tapi hubungannya adalah dengan orang di luar Islam. Dan bab di sini adalah bab kaum Yahudi. Merajam kaum Yahudi karena perzinaan. Yang mana Yahudi tersebut adalah ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah artinya orang Yahudi yang hidup di dalam wilayah umat Islam dan membayar jizyah kepada pemimpin Muslim. Manakala berdiri daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah yang benar, maka penduduknya harus membayar harta kepada pemimpinnya, baik Muslim atau yang tidak Muslim. Yang Muslim membayarkan kepada pemimpinnya zakat, dan yang tidak Muslim di bawah kepemimpinan orang Muslim membayarkan kepada pemimpinnya jizyah. Namun beda zakat dan jizyah, bahwa zakat adalah ibadah. Pembayaran harta yang sifatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jizyah, sesuatu yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas tinggalnya mereka, menetapnya mereka di daerah Muslim, dan mereka dijaga keamanannya, dan mereka tidak diganggu kenyamanannya, dan mereka tidak akan dizolimi. Dan kalau ada yang menyerang mereka dan menzalimi mereka, pemimpin Muslim akan membantu mereka terhadap orang yang menzalimi mereka. Dan hak-hak mereka sebagai masyarakat bagaikan hak-hak seorang Muslim di dalam hak kemasyarakatan. Ini dia ahlu dhimmah. Ketika umat Islam telah menegakkan bendera jihad, maka pemimpin panglima perang yang akan berjihad tidak boleh langsung berperang. Yang pertama yang harus dia lakukan, menawarkan kepada musuh untuk masuk agama Islam, karena tujuan utamanya adalah mengeluarkan manusia dari kekufuran menuju keimanan, mengeluarkan manusia dari kemusyrikan menuju tauhid, menyelamatkan mereka dari jalan-jalan neraka agar mereka masuk ke jalan-jalan surga. Ini tujuan utamanya. Dan untuk inilah Allah turunkan syariat, dan untuk inilah Allah utus Rasul, dan untuk inilah bendera jihad dikibarkan. Kalau mereka menerimanya, maka tidak ada perang. Dan detik itu juga ketika kalau mereka menerimanya, mereka adalah bersaudara. Hak mereka sama, kewajiban mereka sama. Dan detik itu juga mereka menjadi seorang yang bersaudara di dalam agama. Seandainya musuh tidak menerima untuk masuk agama Islam dan mencampakkan kesyirikan dan kekufuran dari dirinya, maka tawaran yang kedua adalah, hiduplah di dalam wilayah kami, biar kami yang memimpin, dan kalian mendapatkan semua hak kemasyarakatan. Keamanan, ketentraman, tidak akan diganggu, tidak akan dizolimi. Namun harus bayar jizyah. Ini tawaran kedua. Kalau mereka terima, tidak ada perang. Kalau mereka juga tidak menerima yang kedua ini, maka satu-satunya cara untuk mengikis kekufuran yang ada adalah dengan berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mereka menerima, kalau seandainya mereka menerima jizyah, mereka tetap di atas agama mereka, memimpin adalah kaum muslimin, mereka disebut ahlu zimmah. Mereka disebut ahlu zimmah. Zimmah secara makna artinya sebuah keharusan, sebuah kemestian, sebuah janji untuk sesuatu. Ahlu zimmah disebut ahlu zimmah karena pemimpin muslim berjanji sesuatu kepada mereka, memberikan kepada mereka sesuatu, memberikan kepada mereka hak-hak kepemilikan mereka dan tidak diganggu, dan mereka bebas berada di atas agama mereka karena masuk agama Islam tidak boleh dipaksa. Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak boleh paksaan di dalam beragama, tidak boleh orang dipaksa untuk masuk agama. Maka mereka berhak menjalankan agama mereka seperti apa yang mereka inginkan dalam menjalankan agama tersebut, dan umat Islam tidak akan melarang mereka atas keyakinan mereka atas agama itu. Manakala ahlu zimmah berselisih dan terjadi perseteruan sesama mereka, sesama ahlu zimmah, sudah terbayang ahlu zimmah hidup di wilayah kekuasaan kaum muslimin, dan kaum muslimin punya mahkamah syariah untuk menyelesaikan perkara yang ada di tengah kaum muslimin. Ada pengadilan syariat, pengadilan agama. Ahlu zimmah yang hidup di tengah kaum muslimin, seandainya mereka berseteru, sekira-kira mereka berdua sepakat untuk kembali kepada mahkamah syariah milik kaum muslimin, jadi fahami, maka mereka akan diberikan keputusan perkara hukum sesuai dengan perkara itu apabila menimpa orang muslim, karena mereka telah sama-sama saling ridho kembali kepada mahkamah syariah, dan mahkamah syariah adalah hukum Allah yang diterapkan di dalam perseteruan atau persengketaan di tengah manusia. Kalau mereka kembali kepada mahkamah syariah, maka hukum yang akan diterapkan kepada mereka bagaikan hukum yang akan diterapkan kepada seorang muslim. Bagaimana qadhi, hakim yang mengerti syariat menyelesaikan perkara keadilan sesama muslim, seperti itu juga mereka akan memperlakukan ahlu zimmah yang sepakat untuk merujuk hukum kepada mahkamah syariah. Karena yang akan diterapkan oleh mahkamah syariah adalah hukum Allah kepada manusia. Muslim atau tidak muslim, kalau merujuk kepada mahkamah syariah, maka hukum Allah yang akan diterapkan. Seandainya akan rajam, ya akan dirajam. Seandainya akan dicambuk, ya dicambuk. Seandainya harus diasingkan dari negeri, diasingkan dari negeri. Seharusnya potong tangan, ya potong tangan. Kalau mereka sepakat untuk kembali kepada mahkamah syariah. Seandainya mereka tidak kembali kepada mahkamah syariah kaum muslimin, pengadilan agama kaum muslimin, dan mereka kembali kepada pengadilan sesama mereka, boleh. Dan diselesaikan oleh ahli agama mereka. Jadi tidak dipaksa, harus kembali kepada keputusan hakim dan qadhi dan alimnya, karena qadhi harus orang alim, orang yang mengerti hukum-hukum syariat. Mereka tidak dipaksa untuk harus berhukum dengan peraturan yang ada di tengah kaum muslimin. Seandainya mereka ingin kepada kepada mahkamah mereka, pengadilan mereka, atau orang yang akan menyelesaikan perseteruan di tengah mereka, maka boleh. Ini hukum kepada ahlu dhimmah, yang namanya manusia pasti ada perseteruan, pasti ada konflik. Karena dunia ini Allah ciptakan dengan Allah takdirkan di dalamnya terjadi perseteruan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia akan selalu berbeda pendapat, bersilang sengketa, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sekarang judul bab adalah merajam orang Yahudi. Ahlu dhimmah dalam kasus zina. Jadi Nabi merajam orang Yahudi, ahlu dhimmah dalam kasus zina. Kita baca hadisnya. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullahu wa rahima jami'a ulama'il ummah, haddathani al-hakam ibnu Musa Abu Salih qala haddathana Shu'aib ibnu Ishaq قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله ابن عمر أخبره. حديث berasal dari Abdullah ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. dari Abdullah bin Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم utiya bi yahudiyin wa yahudiyaini, utiya bi yahudiyin wa yahudiyatin qad zanaya, bahwa kepada Rasulullah SAW dihadapkan dua orang Yahudi, satu Yahudi laki-laki dan satu Yahudi perempuan, sesama ahlul Yahud, qad zanaya, yang mana keduanya telah berzina. Fantalaqa Rasulullah SAW hatta ja'a Yahud. Datangi kaum Yahudi. Faqal. Maka berkata Rasulullah SAW kepada mereka. Ma tajiduna fit taurati ala man zana. Apa yang kalian temukan di dalam kitab Taurat? Kitab Taurat adalah kitab yang di agungkan dan disucikan oleh kaum Yahudi. Dan Taurat yang mereka sucikan itu, mereka anggap adalah Taurat yang dari Nabi Musa. Namun, telah terjadi banyak perubahan di dalamnya. Sebagaimana Injil, yang mereka yakini, adalah Injil yang mereka anggap dari Nabi Isa. Tapi juga, sudah banyak terjadi penyelewengan di dalam Injil itu sendiri. Sudah ada tambahan, pengurangan, penghilangan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Yang tidak bisa diutak-atik oleh manusia adalah Al-Quran. Nabi bertanya kepada kaum Yahudi, ma tajiduna fit taurati ala man zana? Apa yang kalian temukan di dalam Taurat? Apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat tentang orang yang berzina? Maksudnya, bagaimana kalian menghukum orang yang berzina sebenarnya di dalam kitab Taurat kalian? Taurat kalian maksudnya Taurat yang kalian yakini kebenarannya itu. Taurat yang sedang ada pada kalian sekarang. Bukan Taurat yang ada pada Nabi Musa. Taurat yang mereka yakini dari Nabi Musa, tapi sudah penuh dengan, sudah banyak sekali ya Pak, perubahan-perubahan, penggantian-penggantian, yang tidak lagi asli. Itu yang wajib kita yakini. Masih ada yang benarnya, tapi sudah banyak yang dirubah-rubah. Injil juga demikian. Qalu, mereka berkata, nusawwidu wujuhahuma wa nuhammiluhuma. Kita akan menghitamkan wajah mereka berdua, dicoreng menjadi hitam, dengan alat yang ada pada mereka ketika itu. Sesuatu yang bisa membuat wajah dijadikan hitam, wa nuhammiluhuma, lalu kita letakkan mereka di kendaraan, wa nukhalifu baina wujuhihima, dan kita bedakan wajah mereka berdua. Menghadapnya dibedakan. Menghadap wajahnya tidak saling bersatu tapi dibedakan. Satu ke arah sana, satu ke arah sana. Wa yutafu bihima. Lalu kemudian dibawa tawaf. Tawaf artinya apa? Keliling. Tawaf artinya keliling. Oleh karena itu tawaf di Ka'bah disebut tawaf. Karena mengelilingi Ka'bah. Jadi diarak. Diarak. Arak apa arak? Arak ya. Diarak keliling kampung. Dengan wajah yang sudah dihitamkan. Mungkin dilumuri dengan arang dan yang lainnya. Atau sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menghitamkan wajah. Lalu diarak keliling kampung. Qal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bit Taurah. Datangkan Taurat. Taurat yang mereka yakini itu yang ada pada mereka. Fa'tu bit Taurati in kuntum shadiqin. Datangkan Taurat kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Faja'u biha. Maka mereka membawa dan mendatangkan kitab Taurat tersebut yang ada pada mereka. Faqara'uha. Dan mereka membacanya. Mencari tentang bahasan orang yang berzina di tengah mereka. Hatta idza marru bi ayatir rajm. Sampai ketika mereka melewati ayat di dalam Taurat yang berhubungan dengan rajam. Wada'al fatal ladzi yaqra'u yadahu 'ala ayatir rajm. Orang yang membaca tadi, yang membacakan Taurat, meletakkan tangannya di atas ayat bahasannya tentang rajam. Wa qara'a ma baina yadayha wa ma wara'aha. Dia membaca yang sebelumnya dan yang setelahnya. Artinya dilewatkan, dilangkau. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pandai tulis dan baca. Namun dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala lahu Abdullah bin Salam. Maka berkata kepada orang ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Dan ketika berada di atas agama Yahudi adalah alim ulamanya. Jadi alim ulama Yahudi yang masuk Islam. Wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam radhiyallahu an, beliau bersama Rasulullah sallallahu berkata kepada Rasulullah sallam, berkata kepada orang tadi, maaf, berkata kepada Rasulullah sallam, murhu falyarfa yadahu. Perintahkan anak ini, orang ini untuk mengangkat tangannya. Farafa'aha. Dan orang tersebut mengangkat tangannya dari kitab Taurat yang ada pada mereka ketika itu. Faidha tahtaha ayatul rajam. Ternyata di bawah tangannya itu, disitulah letaknya tentang bahasan rajam. Fa'amara bihima Rasulullah SAW farujima. Maka Nabi SAW memerintahkan keduanya untuk dirajam, dan keduanya pun dirajam. Qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, kuntu fiman rajamahuma. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya termasuk orang yang merajam mereka berdua. Rajam adalah dilempar pakai batu sampai mati. Falaqad ra'aituhu yaqiha minal hijarati binafsihi. Sungguh aku melihat yang laki-lakinya mencoba menutupi wanitanya dari lemparan batu dengan dirinya. Coba menghadang batu yang datang dengan badannya. Kisah cinta ini. Cinta yang terlarang. 6. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita katakan tadi bahwa mereka apabila kembali kepada peraturan agama mereka, silakan. Namun kalau mereka kembali kepada pemimpin muslim, akan diterapkan kepada mereka peraturan Islam. Dan mereka dibawa kepada Nabi. Sebagaimana yang ada di dalam hadis, maka akan diterapkan kepada mereka apa? Hukum rajam, sebagaimana yang akan diterapkan kepada orang muslim kalau itu terjadi pada seorang muslim. karena keadilan untuk semua manusia. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang yang sudah punya pasangan hidup. Karena rajam adalah untuk orang yang sudah menikah. Dan ini dirajam berarti sudah menikah. Karena tidak mungkin kalau dia belum menikah kemudian dirajam. Karena peraturan dalam agama Islam pun tidak seperti itu. Kalau belum menikah apa? Hah? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Ternyata dirajam berarti mereka sudah menikah. Oleh karena itu keputusannya adalah rajam. Dengan dirajamnya mereka dan mereka sudah menikah, para ulama mengambil istinbat penting bahwa pernikahan orang-orang di luar agama Islam diakui walaupun di atas agama mereka. Buktinya Nabi SAW mengambil hukum orang yang sudah menikah. Padahal mereka berdua orang Yahudi yang menikah di atas ikatan agama Yahudi. Maka orang yang di luar agama Islam kalau menikah dengan cara agama mereka, maka agama Islam mengakui pernikahan itu. Dan mereka tetap dianggap sebagai suami dan istri yang sah. Apabila kedua-duanya masuk Islam, itu tidak perlu diulang pernikahannya. Pernikahan mereka yang telah mereka lakukan tidak perlu diulang. Karena syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala datang dengan pengakuan status pernikahan manusia walau di atas agama yang bukan agama Islam. Ketika Nabi SAW didatangkan kepadanya ahlu zimmah, seorang Yahudi laki-laki dan Yahudi perempuan, datang kepada Rasul wahyu bahwa di dalam kitab Taurat mereka walaupun sudah banyak yang diselewengkan masih ada masalah rajam. Maka Nabi SAW mendatangi orang Yahudi. Bukan hanya yang berdua ini saja diselesaikan, tapi didatangi kaum Yahudinya sekalian. Dan Rasul bertanya kepada mereka sebagaimana diskusi yang telah kita dengarkan terjemahannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian temukan di dalam kitab Taurat kalian sendiri tentang masalah ini, masalah dua orang yang sudah punya suami dan punya istri berzina. Mereka menjawab dengan kebiasaan di tengah mereka. Kebiasaan di tengah mereka adalah yang tadi, wajahnya dibuat hitam, dicoreng, tanda mereka melakukan hal yang salah, yang hitam, kemudian diarak keliling kampung, dibuat malu. Itu kebiasaan di tengah mereka. Ini menunjukkan mereka tidak beramal dengan kitab Taurat mereka sendiri. Karena ternyata di dalam Taurat tidak seperti itu. Ternyata mereka tidak mengamalkan Taurat mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Nabi SAW mengatakan fattu bi Taurah, datangkan Taurat. In kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang jujur, coba datangkan Taurat. Apa yang ada di dalam Taurat? Ternyata setelah dibaca ada tentang bahasan bahwa orang ini adalah dirajam. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada bahagian daripada Taurat yang benar. Artinya, kitab Taurat itu ketika telah terjadi perubahan, tidak 100% berubah. Masih ada baqaya, sisa-sisa daripada Taurat yang benar yang tidak berubah. Hal yang sama dengan Injil. Dirubah-rubah manusia, dirubah ulama-ulama Nasara, namun tidak semuanya, tidak total 100%. Masih ada yang tersisa yang bahagian benar daripada Injil. Oleh karena itu akan ditemukan antara yang asli, yang masih belum berubah, berbeda dengan yang sudah dirubah-rubah. Paham maksudnya? Ada terjadi perubahan-perubahan. Masih ada yang asli. Yang asli yang ada di dalam itu membantah yang dirubah. Terjadi kontradiksi di dalam kitab yang sama. Kenapa? Karena sudah campur tangan manusia. Kalau sudah campur tangan manusia, manusia tidak bisa membuat sesuatu yang totalitas benar. Tidak bisa. Manusia terlalu lemah untuk menetapkan keputusan hukum antar mereka. Tidak bisa. Dan Allah mengatakan ini dalam Al-Quran. Kalaulah bukan Al-Quran itu datang dari Allah, pasti mereka menemukan di dalam Al-Quran itu banyak pertentangan. Pasti mereka menemukan di dalam Al-Quran banyak pertentangan. Walau afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran kalau seandainya Al-Quran bukan datang dari Allah? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran ini dibuat-buat oleh manusia, bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan menemukan di dalam Al-Quran perbedaan-perbedaan yang banyak. Artinya, antara satu yang lainnya enggak cocok. Ini maksud daripada perbedaan. Satu ayat membantah ayat yang lainnya. Satu ayat membantah ayat yang lainnya. Karena manusia tidak mampu untuk membuat peraturan untuk mereka sendiri. Karena begitu rumitnya kehidupan. Dan begitu minimnya ilmu manusia untuk menyelesaikan kerumitan yang luar biasa di tengah kehidupan manusia. Gak kuat, gak kuat. Manusia sehebat apapun. Maka peraturan yang dibuat oleh manusia pasti di dalamnya terjadi kontradiksi. Antara satu bab dengan bab yang lain, antara satu pasal dengan pasal yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, kalau bisa dinamakan ayat, akan terjadi tumpang tindih. Nah, sesuatu yang ada di dalam Taurat mereka yang mereka yakini itu adalah Taurat yang benar, yang kitab yang mereka sucikan. Itu bukan kitab suci, tapi kitab yang mereka sucikan. Ternyata masih ada masalah rajam. Ternyata di dalam agama Nabi Isa juga rajam. Dan masih ada tersisa di dalam Taurat yang belum dicampur tangani oleh manusia dengan menyelewengkan Taurat tersebut. Namun ketika melewati ayat rajam, mereka letakkan tangannya di ayat rajam itu. Dibaca yang sebelumnya dan setelahnya, mencoba untuk menipu. Ya. Ternyata alim ulama mereka juga tahu bahwa itu ada rajam di sana. Dan berkata Abdullah bin Salam, dan seperti yang sudah kita katakan tadi, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau adalah sebelumnya adalah orang Yahudi, bahkan beliaulah alimnya orang Yahudi, ahli agamanya orang Yahudi, namun ketika masuk Islam orang Yahudi berlepas diri daripada dirinya. Kata Abdullah bin Salam, perintahkan dia ya Rasulullah untuk mengangkat tangannya. Diangkat, dan ternyata di bawah tangannya itu terdapat ayat yang berhubungan dengan orang Yahudi yang sudah bersuami, beristri, berzina, maka dirajam. Maka harus rajamnya yang ada di dalam agama Islam. Seandainya tidak sama, sudah tahu kita jawabannya tadi. Seandainya tidak sama ini antara yang ada di Taurat dengan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sudah dibawa kepada Nabi, maka yang diterapkan adalah hukum Islam. Kalau sudah dikembalikan kepada pemimpin Muslim, maka hukum Islam yang akan diterapkan. Karena hukum Islam adalah hukum Allah untuk manusia, bukan untuk umat Islam saja. Namun hanya diterapkan kepada orang-orang yang telah mengakui keesaan Allah dan telah mengakui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang belum mengakui, tidak diterapkan itu kepada mereka hukum kriminal tidak diterapkan kepada mereka, kecuali kalau mereka memintanya diterapkan sesuai dengan yang ada di tengah kehidupan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi tahrif, terjadi pembelotan, terjadi penyelewengan pelaksanaan daripada kitab Taurat mereka sendiri. Dan hal itu juga terjadi pada kitab Injil. Di dalam Injil disebutkan oleh para pakar, diharamkan khamar. Dan betapa banyaknya orang yang melanggarnya dan menganggapnya halal. Di dalam Injil diharamkan babi. Namun betapa banyaknya orang yang mengira itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan. Namun ada di dalam Injil menurut para pakar. Ana tidak tahu karena belum pernah membaca Injil. Nah, hadis ini menunjukkan juga bahwa sebenarnya hukum yang Allah turunkan kepada manusia itu hukum untuk seluruh manusia. Dan ini sering kita sampaikan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa manusia pada dasarnya kitab suci mereka adalah Al-Quran. Semuanya, semua manusia. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Firman Allah di dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Dan Rasul Allah utus untuk seluruh manusia, bukan untuk umat Islam saja. Dan sebagian ulama mengatakan orang-orang kufar akan berdosa manakala mereka melakukan sesuatu yang di dalam agama Islam berdosa. Misalnya ada orang yang tidak muslim, tidak sholat. Dia berdosa dengan tidak sholatnya. Karena apabila seorang muslim tidak sholat akan berdosa, dia juga berdosa. Manakala dia minum khamar, maka dia berdosa sebagaimana orang muslim minum khamar berdosa. Dia tidak bayar zakat akan berdosa sebagaimana orang muslim tidak bayar zakat berdosa, dan begitu seterusnya. Namun kalau mereka melaksanakan ketaatan tidak diterima sampai mereka bersyahadat syahadatain. Kalau mereka bersyahadat syahadatain baru akan diterima, kalau tidak tidak diterima. Di dalam riwayat lain diterangkan bahwa pergeseran yang terjadi di tengah orang Yahudi itu disebabkan sudah banyaknya orang-orang penting di tengah mereka yang berzina. Disebabkan sudah banyak orang-orang terhormat yang berzina. Awalnya dirajam, namun mulai masuk kepada orang-orang mulia, orang-orang terhormat, pemimpin, orang-orang kaya di tengah mereka yang disegani, itu yang berzina. Mulai dicari-cari, akhirnya berubah penerapannya. Karena sesuatu yang berasal dari manusia bisa dirubah manusia. Dan biasanya yang berkuasa untuk merubah itu para pemimpin, orang-orang kaya, orang-orang terpandang, pemuka masyarakat. Maka berhati-hati dengan sesuatu yang dirubah di dalam agama Islam dan yang merubahnya yang seperti itu, manusia-manusia terpandang. Jadi dalam riwayat lain dikatakan yang membuat para ulama Yahudi atau orang-orang alim Yahudi tidak lagi menerapkan hukum rajam, bahwa orang-orang terpandangnya sudah banyak yang melakukan sehingga berat untuk diterapkan. Akhirnya mereka merubahnya dalam prakteknya kepada yang tadi telah kita baca, dipermalukan, padahal di dalam kitab Taurat mereka sendiri yang belum berubah ada bahwa itu adalah dirajam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk belajar syariat Allah dan menerapkannya dalam kehidupan kita, dan semoga Allah kuatkan hati kita untuk terus di atas agama Rasul kita tercinta Muhammad SAW, dan semoga Allah dekatkan kita dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. baik secara ilmu atau secara amal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.